Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman mazida thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lanjutkan kajian kita pada tafsir surat Al-Mutaffifin. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwa Al-Abrar, orang-orang yang berbuat baik di dunia, mereka akan mendapatkan beragam kenikmatan di dalam surga, yang diantaranya adalah mereka akan diberi minum dari khamar yang murni, khamar yang tidak memabukkan, khamar yang lezat, yang tidak merusak tubuh, tidak merusak jiwa, berbeda dengan khamar dunia. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan balasan kebaikan yang sempurna nanti di yaumul qiyamah. Meskipun terkadang balasan kebaikan mereka dapatkan juga di dunia, mereka juga dapatkan di alam barzakh. Allah subhanahu wa ta'ala terkadang menampakkan sebagian dari pembalasannya di dunia ini. Orang-orang yang berbuat baik, terkadang mereka mendapatkan buah dari kebaikannya di dunia ini, agar mereka semakin yakin dengan janji Allah, dan untuk merangsang pihak lain untuk berbuat baik. Demikian pula terkadang orang yang berbuat jahat, berbuat jelek, mereka mendapatkan sebagian dari pembalasannya di dunia ini, agar mereka kembali kepada jalan yang hak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surga dengan beragam kenikmatannya didapat dengan seorang berlomba dalam beramal kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan yang seperti itu, hendaklah bersegera orang yang bersegera, berlomba orang yang berlomba. Inilah perlombaan yang bermanfaat, bersegera kepada sesuatu yang abadi, yaitu kenikmatan sorga, bukan bersaing dalam urusan dunia. Sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya, seorang manakala dia berlomba untuk mendapatkannya, tidak akan seperti seorang berlomba untuk mendapatkan dunia. Dunia sempit sedangkan peminatnya banyak, akan terjadi saling sikut menyikut satu dengan selainnya. Adapun surga luas, Makanya Allah SWT memerintahkan hambanya untuk bersegera kepada sorga dan kebaikan yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard. Masyarakat muslimin rahimakumullah, dahulu sebagian salaf mengatakan, man nafasaka fi dunyaka fanafisu fi akhiratihi. Kalau ada orang ingin menyaingi kamu dari sisi dunia, maka saingilah dia dari sisi akhiratnya. Saingi dia dari sisi amal soleh. Niscaya dia tidak akan bisa menyaingi kamu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah SWT berfirman, innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, ajramu ay ashraku, orang-orang musyrik, orang-orang jahat, kanu minal ladina amanu yadhakun, dahulu mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Mengejek orang-orang yang beriman. Terlebih sebagian orang yang beriman adalah orang-orang yang lemah, orang-orang biasa. Dahulu orang-orang kafir Quraisy seperti Abu Jahal, Al-Walid ibn Muhirah, Al-As ibn Al-Wail dan teman-teman mereka dari para petinggi-petinggi Mekah, kalau melihat para sahabat seperti Ammar bin Yasir, Khabbab bin Al-Arad, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Bilal bin Rabah dan para sahabat Nabi yang fakir, mereka mengejek, mereka mentertawakan. Ya subhanallah. Padahal apa yang lucu dari orang-orang yang beriman? Tidak ada. Yang ada adalah mereka mengenal kebaikan yang datang dari Ar-Rasul, kemudian mereka mengikuti. Allah subhanahu wa ta'ala menguji orang-orang yang beriman dengan adanya orang-orang kafir yang seperti itu. Orang-orang hidup mewah, orang-orang yang mereka punya kedudukan, punya harta yang melimpah. Sedangkan sebagian kaum mukminin mereka orang-orang yang lemah, orang-orang fakir. Orang-orang kafir dengan kekayaannya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya, mereka melecehkan orang-orang yang beriman. Mereka merendahkan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Jika orang-orang yang beriman melewati mereka, yataghamazun, orang-orang kafir mereka mengedipkan mata mereka. Artinya berisyarat dengan gerakan mata yang itu artinya adalah penghinaan, pelecehan terhadap kaum mukminin. Jadi seorang ya menghina orang lain itu bisa dengan ya pandangan mata yang sinis, mengedipkan mata yang padanya ada bentuk ya merendahkan, mencela. Intinya, apapun yang bisa mereka lakukan dari merendahkan kaum mukminin mereka lakukan. Dari omongan, dari gerakan fisik, apapun yang mereka bisa lakukan. Seperti itu jika hati seorang telah dipenuhi dengan kekafiran, dengan kebencian kepada Islam dan kaum mukminin. Hati yang dipenuhi dengan kebencian kepada kaum mukminin akan muncul perbuatan dan ucapan yang menunjukkan apa yang tersembunyi dalam hatinya. Walaupun ucapan dan perbuatan yang muncul itu hanya sebagian kecil dari apa yang sebenarnya tersimpan di dada mereka dari kebencian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana permusuhan orang-orang kafir kepada kaum mukminin. Permusuhan orang-orang munafik kepada kaum mukminin. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Telah tampak kebencian dari mulut-mulut mereka. Dan apa yang tersembunyi di dada mereka jauh lebih besar. Jadi, seperti apapun seorang menyembunyikan kebencian kepada Islam dan kaum mukminin, akhirnya terbongkar juga, keluar juga apa yang tersimpan dalam hatinya. Dari ucapan, dari perbuatan, tingkah laku. Walaupun apa yang keluar dari mereka ini hanya sekelumit dari lautan kebencian yang tersimpan di dada mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan apa yang disimpan dalam dada mereka dari kebencian jauh lebih besar. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Kalau mereka, orang-orang kafir, kembali kepada golongan mereka, mereka kembali dengan bersenang-senang. Senang telah menyakiti kaum mukminin. Mereka bertemu dengan geng mereka, bertemu dengan golongan mereka, mereka saling bercerita bahwa kami telah berbuat demikian-demikian terhadap kaum mukminin. Seperti itu. Orang yang jelek, dia akan bergabung dengan orang yang jelek. Mereka saling melaporkan hasil kejelekannya satu kepada yang lainnya dengan penuh bangga. Ya, padahal al-jaza min jinsil amal. Balasan setimpal dengan amalan. Sebagaimana dahulu mereka mentertawakan kaum mukminin, mereka nanti akan ditertawakan oleh kaum mukminin. Sebagaimana dahulu mereka menyiksa orang-orang yang beriman, mereka nanti akan disiksa dalam api neraka dan disaksikan oleh kaum mukminin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Bila orang-orang kafir melihat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan sungguh mereka ini orang-orang yang sesat. Bayangkan, mereka yang sesat namun menuduh orang yang sesat. Melihat orang-orang yang beriman, dengan penglihatan yang isinya adalah permusuhan. Kita tadi sudah disebutkan bahwa apapun yang bisa mereka lakukan untuk mencela, mencerca, menyakiti kaum mukminin mereka lakukan. Dari ucapan, dari perbuatan, dari sikap. Kalau mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan sungguh mereka ini adalah orang sesat. Mereka melihat para sahabat Nabi, ya. Mereka menganggapnya mereka orang-orang yang bodoh, orang yang sesat. Datang pada Muhammad, ya, kemudian mereka melihat bahwa Muhammad punya sesuatu, padahal tidak, kata mereka. Orang yang sesat, kata mereka. padahal mereka lah yang sesat. Tersesat itu ketika seorang mengenal kebaikan kemudian tidak mau mengikutinya. Mengenal yang hak kemudian tidak mau meyakininya. Adapun para sahabat, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, mereka tahu kebaikan, kemudian mereka percaya. Mengenal kebaikan, lalu mereka melakukannya, mengerjakannya. Mengenal kejelekan, kemudian mereka meninggalkannya. Ini orang yang terbimbing, orang yang lurus. Adapun orang yang mengingkari sesuatu yang hak, ini orang sesat. Orang yang menerjang sesuatu yang dilarang oleh Allah, ini orang sesat. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun. Wa ma ursilu 'alaihim hafidhin. Padahal mereka tidaklah diutus untuk menjaga amal-amal orang yang beriman. Ini kenapa mereka harus usil? Kenapa mereka harus rese? Kenapa mereka harus punya penilaian-penilaian seperti itu terhadap kaum mukminin? Apa mereka ditugasi untuk menjaga kaum mukminin? Apa mereka ditugasi untuk menjaga amal-amal kaum mukminin? Namun tadi sudah disebutkan bahwa bila hati seorang dipenuhi dengan kekafiran dan kebencian pada Islam dan muslimin, maka akan muncul darinya beragam kejelekan. Dari ucapan, perbuatan, sikap, isinya adalah kejelekan. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Maka pada hari ini, ini pada yaumul qiyamah, orang-orang yang beriman akan mentertawakan kaum yang kafir. Sebutkan, فَالْيَوْمَ يَعْنِ فِي الْآخِرَةِ alladziina aamanu minal kufari yadhakuun qala Abu Shalih wa dhalika annahu yuftah lil kufar wa hum fin naari abwaabuha wa yuqalu lahum ukhruju fa idza ra'awha maftuhah aqbalu ilayha liyakhruju wal mu'minuuna yanzuruuna ilayhim فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم يفعل بهم ذلك مرارا والمؤمنون يضحكون فاليوم maka pada hari ini, yakni di yaumul akhir, pada yaumul qiyamah, alladzina amanu minal kufari yadhakun, orang-orang yang beriman akan mentertawakan orang-orang kafir. Berkata Abu Shalih, yang demikian, bahwa nanti di yaumul qiyamah, pintu neraka akan dibukakan untuk orang-orang kafir. Lalu dikatakan pada orang-orang kafir, keluarlah kalian. Mereka yang keluar. Neraka itu ada pintunya. Mereka ditutup. Di situ di neraka ada pintunya. Ketika dibuka dan disuruh keluar, mereka ingin keluar. Ketika mereka melihat pintu neraka terbuka, mereka mendatangi pintu neraka, neraka untuk keluar. Orang-orang yang beriman melihat mereka-mereka ini. Kalau mereka sudah sampai di pintu neraka, pintunya ditutup kembali. Hal itu dilakukan berkali-kali dan orang-orang yang beriman melihatnya dengan tertawa. Seperti itulah balasan orang yang dulu mentertawakan orang yang beriman, maka orang yang beriman pun balik mentertawakan mereka. dalam keadaan mereka diadab, dalam keadaan orang yang beriman berada di atas kenikmatan. Sungguh begitu terpukulnya jiwa orang-orang kafir waktu itu. Lebih dahsyat dari apa yang dahulu ketika mereka mentertawakan orang yang beriman. Dalam keadaan mereka orang-orang kafir diadab dalam api neraka, dalam keadaan orang-orang beriman di atas dipan-dipan mereka duduk, mereka bersenang-senang, mereka mentertawakan orang-orang kafir yang sedang diadab. Terkumpul pada mereka orang-orang kafir adab nafsi dan adab al-badani, adab yang menimpa fisik mereka dan menimpa ya jiwa mereka. Alal ara'ika yanzurun, di atas dipan-dipan mereka melihat. Disebutkan minad dur wal yakut, dipan-dipan dari mutiara dan yakut. Yang durun ay ilaihim finnar, melihat orang-orang kafir yang diadab dalam api neraka. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun, bukankah orang-orang kafir telah dibalas terhadap apa yang mereka lakukan? Yani belumkah orang-orang kafir dibalas terhadap apa yang mereka lakukan? Sudah dibalas, dan Allah SWT maha adil. Orang-orang yang beriman tidak akan dibiarkan oleh Allah selalu tertekan. Dan orang-orang kafir tidak dibiarkan mereka seolah-olah berada di atas angin. Ketiba saatnya orang yang beriman, mereka mendapatkan nasr min Allah, pertolongan dari Allah, baik di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Dan orang-orang kafir akan menemui kegagalan, baik di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumul ashad. Sungguh kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini dan di hari nanti para saksi berdiri, yakni di yaumul qiyamah. Allah akan menolong orang yang beriman di dunia ini, dan Allah pula akan menolong dan memuliakan orang beriman nanti di yaumul qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna jundana lahumul ghalibun, sungguh tentara kami pasti mereka yang akan menang. Orang-orang yang membela agama Allah, orang-orang yang menjalankan ketentuan Allah, sungguh dan pasti mereka lah orang yang menang, orang yang mendapatkan kebaikan. Ini apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.